Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing kita untuk menjadi seorang yang muslim, mukmin, dan secara khusus dan yang paling istimewa adalah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Rasulullah yang setia, yang berusaha untuk selalu mengikuti pedoman hidupnya di dalam kita menjalani hidup dunia yang fana ini. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im la abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang dalam hal ini kita membaca kitab Al-Ibanan Usulid Diyanah karya Imam Abil Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan salah satu dari akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan arsy. Arsy Allah Subhanahu wa taala, Arsyur Rahman. Yang berkaitan dengan salah satu dari sifat Allah yaitu al-istiwa. Yang dalam terjemahan bahasa kita Indonesia, istiwa itu bersemayam. Kan tapi mana yang sesungguhnya istiwa itu adalah tinggi. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله الباب السابع باب yang ketujuh ذكر الاستواء على العرش. Penjelasan tentang istiwa على العرش itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Arti dari istiwa adalah al-ulu, irtafa'a wa ala, yaitu tinggi dan naik. Itu makna istawa ala. Ya, di dalam bahasa Arab istawa itu artinya maha tinggi. Irtafa'a wa ala. Di atas arasy. Ketahuilah para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, sifat istiwa adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelumnya, yaitu sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah belum istawa ala arsyih. Kendati sifat Allah yang senantiasa menyertai dirinya, yaitu sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa menyertai diri Allah yaitu al-ulu, maha tinggi. Jadi zat Allah maha tinggi. Ini akidah ahli sunnah. Zat Allah maha tinggi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya baru berkehendak untuk istawa, tinggi di atas arasnya, berada di atas arasnya, tatkala Allah setelah menciptakan langit dan bumi. Ya, tatkala Allah telah menciptakan langit dan bumi. Walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian setelah itu Allah baru istawa 'ala 'arsyihi. Maka sifat istiwa ini sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala belum istawa 'ala 'arsyihi. Kemudian setelah menciptakan langit dan bumi, Allah baru istawa di atas arasy-Nya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Sifat istiwa ini diimani oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sebagaimana prinsip akidah ahli sunnah di dalam mengimani sifat-sifat Allah. Bahwa istawa, tingginya Allah di atas arasy, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan Allah tidak membutuhkan kepada arasy. Bahkan arasy, makhluk yang paling besar, tegaknya arasy, malaikat yang memikul arasy, semua itu hanya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, arasy tidak akan tegak dan juga malaikat tidak akan bisa memikul arasy tersebut. Jadi akidah ahli sunnah dalam sifat istiwa ini, yang artinya maha tinggi, tinggi di atas arasy, tanpa membutuhkan kepada arasy tersebut. Berbeda kalau manusia, makhluk, bila berada di atas kendaraan misalnya, berada di atas kapal, berada di atas kuda, atau di atas kursi, bila kursi jatuh, dia akan jatuh juga. Bila kapal tenggelam, maka dia ikut tenggelam, karena dia membutuhkan istawa alal kursi, tinggi di atas atau duduk di atas kursi. Ya. Tapi istawa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy bukan seperti duduknya manusia di atas kursi. Dan Allah tidak butuh kepada arasy. Karena arasy adalah makhluk dan semua makhluk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sifat istiwa di atas arasy ini wajib kita imani sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Kalau hanya terdapat di dalam Al-Quran satu ayat saja yang menjelaskan sifat istiwa di atas arasy ini, telah cukup bagi kita untuk mengimani dan meyakini bahwa itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang lebih dari satu? Bahkan dalam 7 ayat, ya, Allah menyebutkan sifat istiwa tersebut. Dalam 7 ayat. Ya. Semuanya menggunakan kalimat istawa ala. Jadi istawa ala dalam bahasa Arab itu artinya tinggi. Berada di atas sesuatu. Ya. Berbeda kalau istiwa, istawa ila. Istawa ila itu bermaksud, itu mastawa ila sama. Bermaksud ya menciptakan langit. Istawa ila sama. Ya. Atau istawa tanpa menggunakan kalimat atau huruf ala atau ila, itu bermakna kamula atau naduja, sempurna dan matang. Ya. Jadi buah-buahan istawa, istawa atsama, istawat atsamara artinya telah matang, bisa dinikmati. Nah, adapun istawa ala itu artinya tinggi di atas sesuatu. Wa idza istawaitum 'alal fulk, apabila kalian berada di atas sampan atau perahu atau kapal. Baik, para pemirsa rahimakumullah, terdapat dalam Al-Qur'an dalam 7 ayat semuanya menggunakan ala, istawa ala. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 54. Dalam surat Yunus ayat 3. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Dalam surat Taha ayat 5. Rahman al-Fistawa. Dalam surat Al-Furqan ayat 59. Dalam surat As-Sajdah ayat 4. Dan dalam surat Al-Hadid ayat 4. Semuanya dalam ayat-ayat tersebut itu menggunakan kalimat istawa ala. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Nah. Dan barang siapa yang memahami bahasa Arab, dia akan mengetahui bahwa istawa dalam bahasa Arab, istawa ala, itu artinya tinggi di atas sesuatu. Para pemirsa rahimakumullah, jadi kita wajib mengimani. Dan ahli sunnah mulai dari zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian para salafus salih, ahli sunnah wal jamaah, ya, sampai detik ini mengimani bahwa Allah di atas arasy, maha tinggi. Tapi tidak menyerupai, ya, tingginya makhluk di atas sesuatu. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa prinsip atau landasan utama dalam hal ini yaitu kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamati, sebagaimana yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-'arsy, di atas arasy. Arasy merupakan, ya, salah satu dari makhluk Allah, bahkan merupakan makhluk yang terbesar, yang teragung dan paling tinggi. Jadi makhluk yang paling besar, akbarul makhlukat ala arasy. Jadi akidah ahli sunnah dalam hal ini, secara bahasa arasy itu adalah, ya, singgasana raja, serirul mulk. Ya. Itu secara bahasa. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang Ratu Saba, ya, walaha arsun azim, dia memiliki arasy singgasana yang besar. Ya, itu arasy secara bahasa. Ya, adapun akidah ahli sunnah tentang arasy, sebagaimana jelaskan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sarirun dhu qawaim, ya, singgasana yang memiliki tiang, qawaim, tahmiluhu al-malaikah, yang dipikul oleh malaikat, para malaikat, wa huwa kal qubbati 'ala al-'alam, dan itu seperti kubah, atap, ya, yang menaungi alam, alam semesta ini. Wa huwa saqful makhluqat, jadi seperti kubah, kubah yang, ya, di atas sesuatu. Dan ia, kata beliau, saqful makhluqat, atapnya makhluk. Jadi makhluk yang paling tinggi adalah arasy. Jadi sebagai atap bagi seluruh makhluk. Ya, seperti kubah. Ya, kita melihat sebuah kubah begitu. Kal kubbati 'alal 'alam. Kalau kita melihat suatu bangunan ada kubah di atasnya, nah, itu sebagai, ya, anak pendekatan saja. Begitulah bagaimana arasy itu sebagai kubah. Ya. Itu akidah ahli sunnah. Dan ini sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Adapun arasy itu memiliki tiang, na'am. Ini terdapat dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhayyaru bainal anbiya. Jangan kalian saling membedakan, saling mengutamakan para nabi tersebut. Ya. Kendati nabi kita adalah nabi yang paling mulia. Tapi tidak boleh kita saling membangga-banggakan, oh ya, nabi ini lebih utama, nabi ini, enggak boleh. Semuanya adalah hamba Allah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ana sayyidu awwalina wal akhirina fakhr. Saya adalah penghulu seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, bukan sebagai kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innan nas yus'aquna. Maka manusia tatkala mereka telah ya pingsan dan meninggal, pingsan begitu ditiupkan sangkakala yang kedua, fa aku, dan siapa yang orang yang pertama sekali yang bangkit sadar dan berdiri? Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yafiq. Maka saya, kata Nabi, orang yang pertama sekali bangkit. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, fa idza bi Musa akhidun au akhadha bi qa'imatin min qawamil arsy. Saya melihat Musa telah megang ya salah satu dari tiang arsy. Fala adri, saya tidak tahu, afaqa qabli, saya tidak tahu apakah dia lebih dahulu bangkit dari saya, berdiri. Ya, manusia semuanya pingsan, ya, begitu tiupkan sangkakala dan meninggal. Ya, kemudian bangkit, yang pertama sekali bangkit, apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, ya, mereka bangkit. Maka yang pertama sekali, kata Rasulullah SAW, bangkit pertama sekali saya. Tapi begitu saya bangkit dan berdiri, melihat Musa telah memegang, ya, berpegang kepada tiang, salah satu dari tiang arasy itu. Ini, saya tidak tahu apakah dia yang lebih dahulu bangkit dari saya, atau dia itu telah mendapatkan ya balasan apa yang telah dia rasakan dahulu di dunia. Karena di waktu Musa memohon kepada Allah untuk melihat Allah, Allah mengatakan, kamu tidak bisa melihat saya, tapi lihatlah ke gunung. Ya, tatkala Allah menjelma ke gunung, hancur lulu gunung tersebut, maka Musa pingsan. Fakharra Musa sa'iqa. Maka Musa pingsan. Apakah telah cukup bagi dia di dunia dahulu, ya, sehingga di akhirat begitu sangkakala ditiupkan dia tidak pingsan? Nah, ini kata Nabi SAW, saya tidak tahu apakah itu balasan, ya, yang telah cukup dahulu di dunia. Rasul juga tidak mengetahui hal itu. Tapi intinya hadis ini menjelaskan arasy itu ada tiangnya. Dan ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian sebagian menjelaskan tadi bahwa arasy itu makhluk. Karena Allah menjelaskan wa khalaq Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Dan makhluk atau arasy salah satu dari makhluk, termasuk dalam syai, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabb yang memiliki, yang menciptakan arasy yang maha agung, maha besar. Jadi dinisbatkan kepada Rabb, Allah sebagai Rabb, sang pencipta, berarti arasy sebagai makhluk. Itu akidah Ahli Sunnah. Kemudian akidah Ahli Sunnah tentang arasy ini juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memikulnya. Ya. Terlepas dari perbedaan para ulama, apakah sekarang yang memikul 4 malaikat nanti yaumil qiyamah 8, atau sekarang yang memikulnya 8 malaikat yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah, dan pada hari tersebut yang memikul ya arasy rabbmu adalah ya 8 malaikat. Ya, terlepas dari perbedaan tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan arasy, memerintahkan malaikat, dan Allah memberikan kekuatan pada para malaikat dan menciptakan mereka dalam bentuk ciptaan postur tubuh yang besar. Ya. Karena memikul arasy, makhluk yang paling besar. Ya, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan mereka yaitu para malaikat yang memikul arsy, wa man hawlahu, dan yang apa, yang orang-orang yang atau malaikat yang ada di sekitarnya, sekitar Arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihi, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih mensucikan Allah ya dengan memuji Rabb mereka. Qala subhanahu wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada hari kiamat ya bahwa 8 malaikat akan memikul Arasy. Para pemirsa rahimakumullah, ciptaan Arasy yang begitu besar, makhluk yang paling besar, dan malaikat yang memikul Arasy tersebut, malaikat yang besar ya, ini menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah, menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita salah satu dari malaikat, ya salah seorang dari malaikat yang memikul Arasy. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Innama baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati am." Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diizinkan kepadaku untuk menjelaskan atau menceritakan salah satu dari malaikat-malaikat yang memikul Arasy. Kita ingin tahu bagaimana ciptaan mereka, bahwa daun telinganya, syahmatu udhunihi, antara daun telinganya dengan pundaknya, dengan bahunya, jaraknya para pemirsa rahimakumullah ya, sejarak perjalanan 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Ya, 700 tahun perjalanan, berapa mil itu ya. Nah, satu dari malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk memikul Arasy, jarak antara daun telinganya dengan bahunya itu sejarak 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Ya, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan ya bentuk fisik dan tubuhnya? Lalu bagaimana dengan Arasy? Lalu bagaimana dengan Rabbul Arsy, Allah? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Sungguh manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Ya. Maka tatkala kita membahas tentang Arasy ini, kita membahas tentang kebesaran dan keagungan Allah Sang Pencipta. Naam. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di antara ya akidah Ahli Sunnah tentang Arasy ini, Arasy adalah makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling tinggi. Dan sebagaimana jelaskan tadi, dia bagaikan apa? Atap ya, yang menutupi atau yang menjadi atap bagi alam semesta ini. Dan perbandingan antara makhluk yang ada di bawah Arasy itu dengan Arasy, itu perbandingannya bagikan sekeping uang logam ya, yang kita lemparkan ke padang sahara yang luas. Bagaimana perbandingannya? Mungkinkah kita melihat sekeping uang logam tersebut kita lemparkan ke padang sahara yang luas, lapangan padang yang luas? Tidak ada perbandingannya sama sekali. Begitu kecil. Itulah perbandingan Arasy bila dibandingkan ya dengan makhluk yang ada di bawahnya. Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, jadi Arasy adalah makhluk yang paling tinggi. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa." فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah untuk mendapatkan Firdaus, surga Firdaus. Sesungguhnya surga Firdaus itu wasatul jannah, adalah ya surga yang tengah-tengah, wasat. Dan wa a'laha, dan yang paling tinggi. Dia di tengah tapi yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas arasy itu adalah di atas surga Firdaus itu arsyur rahman, arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu ya wa minhu, dan dari arasy tersebut ya tufajjaru anharul jannah, dialirkan ya keluar dari situ air, yaitu sungai-sungai yang ada di dalam surga. Jadi airnya dari situ ya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi arsy al-makhluk yang paling tinggi. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, perbandingan antara arsy dengan makhluk yang ada di bawah arsy, dan yang paling besar setelah arsy adalah kursi. Kita mengenal ayat kursi. Apa itu kursi? Ya, kursi ya, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, ya, kursinya Allah, wasi'a kursi yang diciptakan oleh Allah itu meliputi ya langit dan bumi. Al-kursi akidah ahli sunnah itu adalah maudi'ul qadamaini, tempat kedua kaki Allah. Jadi kalau kita ibaratkan singgasana, kemudian ada tempat berpijak atau kaki seorang raja, itu maudi'ul qadamaini, dan kita mengimani bahwa Allah memiliki kedua kaki sebagaimana dalam hadis. Tapi sesuai dengan kebesaran keagungan Allah, tidak sesuai dengan, tidak sama dengan ya kakinya makhluk. Tapi kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah berada di atas arasy. Wal kursi mawdi'ul qadamain, kata Ibnu Abbas, wal arsyu la yuqaddiru qadrahu illa Allah azza wa jalla, dan arasy tidak bisa seorang pun mengetahui bagaimana kebesaran dan keagungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an ayat kursi. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuma unzila alayka a'zam, ayat manakah yang paling utama, paling besar, paling utama dan paling agung yang diturunkan kepadamu? Rasul menjawab, ayatul kursi, ayat kursi. Naam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'udu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azhim. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursi, apa itu kursi? Ya, kata Ibnu Abbas, maudi'ul qadamain, tempatnya kedua kaki, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana perbandingan antara kursi dengan arasy? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban, hadisnya sahih. Qala Nabi SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, mas samawatu sab'a, tidaklah ya tujuh lapis atau langit, tujuh tingkat langit, bila dibandingkan dengan kursi ya, illa ka halaqatin mulqatin ala falat, ala biardi falat, wa fadlul arshi ala al kursi ka fadlil falati ala al halaqah. Tidaklah tujuh tingkat langit ya dibandingkan dengan kursi kecuali hanya seperti sekeping halaqah, uang logam yang ada di padang sahara yang luas. Dan perbandingan arasy dengan kursi, keutamaan arasy di atas kursi, yaitu seperti perbandingan antara padang sahara yang luas dengan sekeping uang logam yang kita lemparkan pada padang tersebut. Allahu Akbar. Itu perbandingannya. Nah, dan Allahu Akbar, maha besar, lebih besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini semua ya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih yang wajib kita imani. Akan tetapi kita tidak boleh merekayasa berpersepsi yang negatif. Mohon maaf. Siapa Anda, siapa saya, dan siapa yang ada di dunia ini? Makhluk. Perbandingan kita dengan langit dan bumi seberapa? Enggak ada artinya, secuil. Begitu kerdil. Enggak ada perbandingannya sama sekali. Enggak ada perbandingannya. Lalu begitu kecilnya kita bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan langit dan bumi. Lalu kita ingin menghakimi Allah, mengatakan, oh kalau begini dan begitu berarti enggak cocok, sesuai dengan, serupa dengan makhluk. Ya subhanallah, kemana akal kita? Kita ini siapa? Antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu daripada Allah? Mohon maaf, banyak manusia yang tidak sadar akan dirinya. Dia ingin membandingkan apa yang dia pahami dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya subhanallah. Ya. Dia sendiri tidak tahu bagaimana dirinya. Dan apa yang ada, rahasia yang tersimpan dalam dirinya, yang Allah ciptakan, yang menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah. Lalu dia ingin menghakimi Allah, ingin mengatakan, ingin mengingkari sifat-sifat Allah. Bila kita katakan Allah istawa ala arsy, berarti akan serupa dengan makhluk. Bila kursi atau arasy jatuh, berarti Allah akan jatuh. Ya subhanallah. Sehingga apa yang menyebabkan orang-orang ahlul kalam yang menyimpang dari sunnah mengingkari sifat istiwa tersebut? Ya, karena kata mereka, kalau seandainya menurut pemahaman mereka yang rusak, yang sangat terbatas, kalau suatu, ya, bila seorang berada di atas suatu, bila satu jatuh, maka dia akan ikut jatuh. Berarti Allah butuh kepada aras, katanya. Subhanallah. Ya, kemana akal orang yang seperti itu? Ya, maka apa yang kita dengar tadi dan kita sampaikan dari ayat dan hadis yang menjelaskan akan kebesaran arasy dan malaikat yang memikulnya, kemudian kursi sebagai tempat qadamain, dua kaki Allah, ya, dan arasy memiliki tiang, dan malaikat yang memikul arasy, salah satu dari mereka jarak, ya, antar daun telinga dengan bahunya sejarak 700 tahun perjalanan. Ya. Lalu mungkinkah kita, ya, berkata, mengatakan, mempersepsikan sesuatu, ya, tentang Allah dengan sesuatu yang menyimpang atau yang bertentangan dengan kebesaran dan keagungan Allah? Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Maka mempelajari tentang asma, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu kita mempelajari tentang kebesaran dan keagungan Sang Pencipta yang tidak ada keserupaannya, kesamaannya, ya, dengan makhluk yang maha lemah dan segala, dengan segala keterbatasannya. Ikhwata lima rahimakumullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, istiwa di atas arasy. Kendati sebelumnya, sebelum ciptaan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arasy. Tapi Allah maha tinggi zatnya. Ya. Jadi sifat istawa di atas arasy itu menunjukkan akan ketinggian Allah. Allah maha tinggi. Ini akidah ahli sunnah. Allah maha tinggi. Zatnya maha tinggi. Bukan berada di mana-mana. Siapa yang mengatakan Allah berada di mana-mana, ini akidah yang fasid. Ya. Akidah yang menyimpang dari akidah kaum muslimin. Itu akidah orang-orang ahlul kalam. Yang terkontaminasi dengan pemikiran filsafat. Bukan akidah ahli sunnah. Ya. Karena akidah ahli sunnah, zat Allah maha tinggi. Dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di antara dalil yang menjelaskannya adalah istawanya Allah di atas arasy. Karena istawa artinya irtafa'a wa'ala, tinggi, berada di atas. Ya, itu istawa. Ya, bukan seperti ya bersemayamnya seorang di atas sesuatu, dia duduk atas kursi, begitu jatuh kursi dia jatuh. Bukan. Bukan seperti ya seorang raja yang duduk di atas singgasananya. Bukan seperti itu. Ya. Ikhwata lima rahimakumullah. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwa bahkan di dalam Al-Qur'an ya disebutkan bahwa penciptaan ya arasy itu lebih dahulu dari penciptaan langit dan bumi. Jadi arasy telah ada sebelumnya, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, dan arasy Allah itu berada di atas air. Ya. Bukan air yang ada di seperti di bumi ini, tidak. Air yang berada di atas hawa, udara. Begitu dalam hadis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma'." Dalam surat Hud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan sebelumnya, dan kana, dan sebelumnya arasy Allah telah berada di atas air. Wa kana arsyu 'alal ma'. Dalam surah Hud ayat 7. Nah. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, qal, kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Allah telah ada. Dan tidak ada sesuatu yang ada sebelumnya. Wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma', dan arasy-Nya berada di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz segala sesuatu, yaitu dengan perantara qalam. Tsumma khalaqas samawati wal ardh, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum beristiwa alal arsh kecuali setelah menciptakan langit dan bumi. Thumma istawa alal arsh. Dan kapan Allah ya menulis takdir ya yang ditulis di Lauhul Mahfuz dengan perantara qalam? Ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam fa qala lahu uktub. Qala wa madha uktub? Qala uktub maqadir al-khalaiq ila an taqum as-sa'ah. Pertama yang Allah tatkala Allah pertama sekali menciptakan qalam, pena. Maka Allah perintahkan tulislah. Kata pena, apa yang saya akan tulis? Ya. Kata Allah, tulis seluruh segala takdir makhluk ini sampai hari kiamat. Maka semua telah lengkap. Nah. Dan hadis sebutkan, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard." Allah telah menulis, mentakdirkan apa yang telah menulis apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari takdir makhluk ya sebelum penciptaan langit dan bumi bi 50 alf sana ya selama 50 ribu tahun. Wa qala wa arsyuhu 'ala al-ma. Kemudian Nabi menjelaskan dan arasy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Ya akidah ahli sunnah. Ya. Bukan air yang ada seperti di bumi ini, tidak. Ini air ya ma yang ada di atas hawa, yaitu udara. Ma. Dan di atasnya arasy. Di atasnya itu arasy. Nah. Dan dari air tersebut dialirkan air yang ada di sungai-sungai di dalam surga. Baik. Dan arasy ini adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, awalul makhlukat. Ya, bukan qalam. Karena di waktu Allah telah menulis takdir tadi, itu qalam, arasy telah ada. Adapun hadis menjelaskan awalul ma khalaqallahul qalam, pertama Allah menciptakan qalam, bukan pertama secara mutlak, tapi pertama tatkala Allah awal menciptakan qalam, maka yang Allah perintahkan kepadanya, tulislah seluruh takdir yang ada, ya, atau takdir makhluk ini sampai yaumul qiyamah. Kemudian akidah ahli sunnah tentang arasy juga, bahwa arasy diciptakan oleh Allah untuk baqa, kekal, tidak hancur. Kendati, ya, makhluk yang lain telah hancur, maka arasy tetap ada sampai nanti setelah juga hari berhisab yaumul qiyamah, arasy Allah masih ada. Termasuk yang diciptakan oleh Allah untuk kekal adalah surga dan neraka. Ini akidah ahli sunnah tentang masalah arasy. Ikhwata lima rahimakumullah, arasy ini sangat berat, ya, paling berat, makhluk yang paling berat, yang paling agung, yang luas dan paling mulia. Allah menyebutkan sifat arasy itu, ya, tiga keistimewaan arasy tadi, yaitu azim, rabbul arsyil azim, rabbul arsyil karim. Kemudian yang ketiga adalah dzul arsyil majid, al-majid. Ini tiga, rabbul arsyil karim, rabbul arsyil azim, kemudian dzul arsyil majid, al-majdu wal karam wal azama. Ini di antara keistimewaan arasy, yang agung, yang mulia, dan juga yang besar, yang agung, naam, majd. Yaqul liman rahimakumullah, itu secara global tentang, ya, akidah ahli sunnah tentang arasy. Kembali kita kepada pembahasan al-imam Abu Hasan al-Ashir rahimahullah, bahwa Allah di antara akidah ahli sunnah, Allah istawa ala arsy. Istawa artinya tinggi, ya, tinggi, di atas arasy, karena zat Allah maha tinggi. Ini akidah ahli sunnah. Barang siapa yang mengatakan Allah ada di mana, itu bukan akidah ahli sunnah, telah menyimpang dari akidah ahli sunnah. Ya, Allah maha tinggi. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah ada di mana-mana. Kata Imam Malik rahimahullah, Allah mustawin ala arshihi fi uluwihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah maha tinggi di atas makhluknya, zatnya, dan ilmunya berada di mana-mana. Naam, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Naam, ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maha tinggi. Dan tadi kita jelaskan bahwa sifat istiwa ini menunjukkan ketinggian Allah. Tentang sifat ketinggian Allah ini telah dijelaskan oleh Al-Quran, oleh hadis, oleh akal yang sehat, dan juga fitrah. Dan ini akan dijelaskan Imam Abu Hasan Al-Ashi rahimahullah. Adapun masalah Al-Quran, sungguh sangat banyak ayat, ya. Bahkan para pemirsa rahimakumullah, saya membaca perkataan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, inna fil Qur'ani azyadu min alfi dalilin ala uluwillahi azza wa jal. Dalam Al-Quran terdapat lebih dari 1,000 dalil yang menjelaskan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini diketahui oleh orang yang bisa mentadabur Al-Quran. Ya, Allah menyebutkan di antara nama Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Itu dibaca setiap Jumat, khatib membaca, imam membaca, sabbihisma rabbikal a'la. Apa itu sabbihisma rabbikal a'la? Al-aliyyul qadir, al-aliyyul azim. Ya, kita mengucapkan dalam salat subhana rabbiyal a'la. Kenapa kita baca subhana rabbiyal a'la di waktu kita sujud? Kenapa? Karena Allah maha tinggi. Kendati posisi kita, kepala kita, ya, kita letakkan di tempat yang paling rendah, tapi Allah maha tinggi, maha suci Allah dari kerendahan tadi. Allah maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, al-ali, al-muta'al. Ya, kemudian, ya, nama Allah al-a'la, itu semua menunjukkan akan ketinggian Allah. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam banyak ayat. Dalam ayat disebutkan, ya, bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah, tanzilu min rabbil alamin. Nah, turun itu dari mana? Turun orang yang paham bahasa, ya, masih waras, belum rusak pikiran, ini akan yang turun itu dari atas. Enggak ada yang turun dari bawah ke atas, enggak ada. Akan memahami turun itu ya tanzil berarti dari atas ke bawah. Kenapa dari atas? Karena Allah fawq di atas. Tapi begitu juga Allah menyebutkan sifat orang beriman ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut pada Rabb mereka min fawqihim, yang ada di atas mereka. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, yang berkuasa di atas ya hambanya. Kemudian juga kita mendapatkan malaikat itu turun dan naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ya, malaikat dan ruh Jibril naik pada Allah. Kenapa naik? Karena Allah di atas. Bahkan para pemirsa rahimakumullah, di setiap hari selama 24 jam ada dua sip. Ya. Sip yang pertama di waktu di siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu ada malaikat yang turun menjaga dan memantau kondisi kita. Malam begitu juga. Kapan mereka ketemu dan juga naik? Ketemunya, pergantiannya itu di waktu sholat fajar, sholat subuh dan sholat asar. Yang malam yang memantau kondisi kita di dunia ini, naik begitu selesai sholat fajar, naik. Kenapa mereka naik? Para pemirsa, kenapa mereka naik? Naik karena Allah Rabb yang mengutus dia di atas. Dia akan melaporkan perbuatan dan kondisi dan amalan kita. Maka Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Gimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Allah tahu tentang kondisi kita. Wa huwa ya'lam. Begitu dalam hadis, "Wa huwa ya'lam bihalihim." Allah mengetahui kondisi kita, tapi Allah ingin bertanya kepada malaikat. Nah, kalau mereka menjumpai, mereka salat, mereka akan mengatakan taraknahum wahum yusalluna wahum yusallun, taraknahum wahum yusalluna, ya, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Yas'adu ilaihi al-kalimut tayyib, naik kepada Allah kalimat-kalimat yang, kenapa naik? Karena Allah di atas. Ya, tayyib, yang lebih ya dahsyat lagi para pemirsa, sering mungkin masyarakat atau kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Kendati itu tidak ada sunnahnya. Kenapa Nabi Mi'raj? Kenapa Nabi Mi'raj? Mi'raj apa naik? Isra perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya, bersama didampingi oleh Jibril dengan Buraq. Kemudian naik. Naik dari Baitul Maqdis sampai ke mana? Sidratul Muntaha. Melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, dan langsung mendengar, ya, mendapatkan wahyu untuk perintah salat, ya. Kemudian beliau setelah mendapatkan perintah 50 waktu untuk salat, turun lagi ketemu dengan Musa di langit, ya, ketemu. Kemudian Musa bertanya, berapa Allah mewajibkan salat kepadamu? 50. Kata umatmu tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Mintalah keringanan. Naik lagi Nabi SAW. Sampai berapa kali naik? Berulang kali naik. Sampai hasilnya, ya, 5 waktu salat. Yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Kenapa Rasul naik minta, ya, dispensasi Quran? Kenapa? Kalau seandainya Allah menurut akidah orang-orang yang menyimpang dari akidah ahli sunnah, ada di mana-mana, enggak perlu Rasul naik. Enggak perlu mi'rat, enggak perlu. Kenapa? Ya ada di mana-mana. Tapi anehnya, terkadang yang memperingati peringatan gitu, ditanya di mana Allah, dia tidak tahu. Enggak boleh tanya di mana Allah. Boleh, bahkan jawabannya harus fis sama. Dalam Sahih Muslim, Nabi, ya, Muawiyah bin Hakam, salah seorang sahabat, memiliki budak wanita yang mengembala kambingnya di sekitar, ya, lokasi dekat Uhud. Pada suatu hari dia memantau, ternyata ada seekor kambing ditangkap oleh atau dimakan oleh serigala. Dia marah, dipukul budak tersebut. Dia ingin memerdekakan, melepaskan atau memberikan budak tersebut. dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kata Nabi, bawa budak tersebut ke sini. Dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi ingin menguji keimanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut, "Aina Allah? Di mana Allah?" Spontanitas dengan fitrah. Fitrah wanita, budak tersebut jawab, "Fis sama." Di atas, tinggi di atas. "Wa man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Engkau Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Bebaskanlah, merdekakanlah budak ini, sungguhnya dia seorang yang beriman. Subhanallah. Jawaban seorang budak yang tidak terpelajar, yang tidak pernah kuliah, tidak pernah duduk bangku kuliah, fitrahnya masih mengimani, meyakini Allah fis sama. Tapi banyak orang-orang yang para akademisi, orang yang belajar, terpanggil ilmu kalam, belajar tingkat pendidikannya tinggi, tapi enggak tahu di mana Allah. Aneh. Kena fitrah yang telah rusak. Pemikiran telah terkontaminasi dengan filsafat dan ahlul kalam. Ya. Dimemerdekakan. A'tiqha. Itu tanda keimanan dia. Naam. Jadi boleh kita di mana Allah, jawabannya fis sama. Fitrah. Ikhwatal lima rahimakumullah. Itu diantara dalil tentang ketinggian Allah. Ya. Bahkan kalau para pemirsa berdoa, kita semua berdoa, ya. Subuh. Kita berdoa. Di waktu kita mengangkat tangan. Kenapa kita mengangkat tangan ke atas? Ya Allah. Allah maghfirli warhamni. Kenapa aja? Kenapa para pemirsa? Tolong jawab dengan jujur, dengan fitrah. Kenapa? Tanyakan kepada mereka yang mengingkari ketinggian Allah dengan akal dan pikiran dia, dengan filsafat dan teori filsafat dan ahlul kalamnya. Tanyakan kepada dia, "Ustaz, si fulan, tolong sampaikan kepada saya, kenapa bila seorang berdoa mengangkat tangannya ke atas, kenapa? Kenapa begitu kita berdoa, hati kita terkonsentrasi menuju untuk ke arah yang atas, ke arah atas, kenapa? Kenapa?" Tidak ada jawaban yang kecil, karena Allah di atas. Ada sebuah kisah, ini mungkin yang mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ya, atau penyampaian materi. Kisah, dikisahkan bahwa Abu Ja'far Al-Hamadhani, seorang awam kaum muslimin, hadir ke majlis Abil Ma'ali Al-Juwayni, ya, seorang imam ahlul kalam. Juwayni memaparkan argumentasi dengan dalil akalnya mengingkari ketinggian Allah. Maka Abu Ja'far Hamadhani, "Ya imam, sebentar ya imam, kabarkan kepada saya, sampaikan kepada saya, kenapa begitu setiap muslim ingin berdoa, kenapa hatinya tertuju, terarah ke ketinggian? Kenapa hatinya dan tangannya diangkat ke atas? Kenapa? Bagaimana menghilangkan fitrah ini?" Apa jawaban Abu Ma'ali? Bingung dia. Dia pukul kepalanya, menggeleng-geleng kepalanya. Hayyaranil Hamadhani, hayyaranil Hamadhani. Jawaban dia membuat siap bingung, kata dia. Itu seorang ahlul kalam yang tokoh sentral. Orang ahlul kalam, orang asyairah. Ditanya tentang hal itu bisa menjawab. Ini menunjukkan bahwa ini fitrah. Maka seorang mengingkari ketinggian telah mengingkari fitrah dia sendiri. Telah mengingkari fitrahnya. Ditambah lagi ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Yang tadi jelaskan Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Quran, lebih dari 100 dalil menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, hadis, apalagi perkataan-perkataan para ulama salaf, para sahabat. Ya. Semua mereka menetapkan ketinggian Allah. Istawa 'ala 'arsy. Dalil secara akal, secara fitrah dan ijma' kaum muslim, para nabi semua ijma'. Lalu apalagi yang ingin dicari? Ya, apalagi yang kita tunggu? Masih ragu tentang hal ini? Maka mereka yang terkontaminasi dengan ahlul kalam dan filsafat kembali mengintrospeksi akidah mereka. Ya, Ikhwata lima rahimakumullah, ini diantara ya akidah ahli sunnah. Maka di sini Imam Abdul Hasan Asy'ari menyebutkan istawa 'alal 'arsy, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. In qala qa'il, apabila ada yang bertanya, ma taqulu fil istiwa, apa pendapat tentang istiwa? Ya, jawabannya, kami mengatakan bahwa Allah istawa 'ala 'arsy istiwa'an yaliqu ya bihi subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala ar-rahman 'ala 'arsy istawa. Ya, kami mengatakan Allah istawa 'ala 'arsyhi, naam, sesuai dengan kebesarannya, sebagaimana firman Allah ar-Rahman al-Asistawa. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang lain tentang sifat-sifat, ya, tentang dalil yang menjelaskan ketinggian Allah dan juga fitrah yang menjelaskan hal itu. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan, kita jelaskan ya tentang dalil yang disampaikan oleh beliau. Demikian, wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini mengenai pembahasan Allah bersemayam di atas ars, yang merupakan bagian pembahasan dari kitab Al-Iban Al-Sulidiyana Akidah Al-Sunnah Wal Jamaah, yang insyaAllah yang sahih, yang diyakini oleh para salafus salih. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun mendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan dan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan dan telepon, silakan ya di 0218236543. Mungkin sudah ada yang masuk, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Firliana di situ Bondo. Ya, silakan. Bagaimana kalau berdoa seperti ini di waktu sujud, benar apa enggak? Allahumma inni as'alukal jannata firdaus al-a'la. Benar apa enggak, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meminta doa untuk surga firdaus seperti itu ya. Dalam sujud. Ya, silakan, Ustaz. Terima kasih kepada ibu yang di situ Bondo, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Bagaimana bila seorang berdoa ya dalam sujudnya, Allahumma inni as'alukal jannah aw firdaus, ya jannatal firdaus al-a'la. Perlu diketahui bahwa Nabi SAW menjelaskan, aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya. Posisi seorang hamba yang paling dekat pada Allah di waktu dia sujud. Maka fa'akthiru minad du'a, banyaklah berdoa. Nah, doa, sujud adalah tempat berdoa. Yang wajib untuk kita baca subhana rabbiyal a'la, itu termasuk ya pujian dan doa. Nah, dan boleh ya ditambah dengan doa-doa yang lain. Kebaikan dunia dan akhir. Termasuk dalam hal ini bila seorang memohon surga kepada Allah. Ya. Nabi tadi menjelaskan, "Idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus fa innahu a'la al-jannah." Wa innahu wasatul jannah. Wa 'ala. Naam. Wa fawqa 'arsyur rahman. Kalau kita memohon kepada Allah, mintalah firdaus, surga firdaus. Ya, Allah janjikan kepada orang beriman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatul firdausi nuzula." Ya. With you, orang beriman, qad aflahal mu'minun, sebutkan sifat-sifat mereka, ulaihim mawarithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang mewarisi surga firdaus yang mereka kekal dalamnya. Beriman, menunaikan salat, ya. Naam. Jadi diperbolehkan. Diperbolehkan karena di antara sujud adalah tempat berdoa. Ya, nah, diperbolehkan ya seperti doa yang diucapkan oleh ibu tadi atau doa yang lain, ya Allahumma tsabbitni bil qawli tsabbit fil hayati wa fil akhirah, atau juga Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Nabi SAW banyak berdoa di waktu sujudnya dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, Allah yang mutarbalikan hati, ya Allah teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, wallahu a'lam. Nah, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Sirliana, Ibu Sirliana yang berada di situ Bondo. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada, Ustaz. Dari Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah surga dan neraka juga dikatakan sebagai makhluk? Jika bumi, langit, dan arsh dan kursi Allah disebutkan sebagai makhluk, sebagai orang awam banyak yang menduga jika kalau makhluk itu kan sesuatu yang bernyawa. Dan juga ada Subhari mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal dan tidak ada makhluk ciptaan Allah yang kekal, karena dengan alasan jika kekal maka hal tersebut sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini orang main akal-akalan dalam beragama. Ya. Ya kalau akalnya masih sehat ya, tapi akal yang telah rusak ini, main akal-akalan dalam beragama. Di dalam beragama, terlebih lagi perkara-perkara yang gaib, ya, maka di sini modal kenapa orang-orang beriman kan yu'minuna bil gaib, mengimani perkara yang gaib. Karena perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, artinya tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Disinilah modal yang utama adalah beriman, itulah keimanan. Ya. Adapun merekayasa dengan berbagai alasan, ya, kalau seandainya makhluk itu yang, ya, istilah makhluk kelangan orang-orang yang bernyawa, banyak makhluk, bebatuhan, ya, pepohonan, semua makhluk, selain Allah adalah makhluk. Ada benda mati, benda hidup, ya, ini semua makhluk. Jadi tidak identik bahwa makhluk itu ada yang bernyawa. Ya kalau manusia ada ruhnya, ya, dan hewan-hewan yang lain kan begitu ada ruhnya, semua makhluk. Taib. Adapun masalah surga dan neraka, ya, naam, semua makhluk. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Bila Allah ciptakan untuk kekal, bukan berarti makhluk itu sama dengan Allah. Dari mana sisi kesamaannya? Ya. Kekalnya mereka dengan izin Allah. Dan kekalnya Allah ya azali abadi. Ya. Wal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Ya. Awal yang menunjukkan azali Allah dan wa al akhir yaitu abadinya Allah. Adapun makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk kekal bukan berarti sama dengan Allah. Ini dari mana sisi pendalilannya? Ya. Ini membuat tertawa orang-orang yang pandir, ya, apalagi mungkin orang yang berilmu. Dari mana sisi pendalilannya? Allah al-khalidina fiha. Ya. Khalidina fiha. Ya. Penghuni surga kekal dalamnya, penghuni kekal dalamnya. Nah, kalau seandainya surga dan neraka tidak kekal, berarti penghuninya hancur semua. Maka akidah ahli sunnah, ya, akidah melandaskan Al-Quran dan sunnah bahwa surga dan neraka itu kekal. Dan di antara hal yang diciptakan oleh Allah yang tidak akan, ya, hancur adalah arasy. Ini adalah konsensus ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu Allah ciptakan. Sehingga begitu, ya, didapatkan dalam Al-Quran, para malaikat ditiup sangkakala yang kedua, kemudian para malaikat, ya, wataran malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbih. Jadi begitu malaikat setelah bangkit ditiupkan kedua, bahwa malam malaikat ada di sekitar arsh itu tetap bertasbih pada Allah, berarti arsh tidak hancur. Ya. Jadi Allah ciptakan arsh untuk kekal. Seperti itu. Nah, ini akidah ahli sunnah. Jangan kita, ya, mengakal-akali. Ya, itu jelas akan membawa pada kesesatan. Jadi ada hal yang bisa dicerna oleh akal kita. Ya, maka ahli sunnah dalam beragama, kenapa mereka selamat dari penyimpangan ahlul bid'ah dan ahwa dan ahlul kalam itu? Karena mereka modal utamanya bertemu mengikuti Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul. Akal mereka yang sehat digunakan memahami Al-Quran, bukan untuk merekayasa, memutarbalikkan fakta, ya, mentakwil, merubah, tidak. Itu akal yang telah rusak. Tapi akal gunakan dengan bimbingan wahyu, penerangan dari wahyu, sehingga akal menjadi terang, ya, benar penilaiannya. Adapun mereka tatkala tidak mengimani wahyu atau merekayasa wahyu, maka akalnya menjadi gelap, enggak terang, maka yang keluar dari omongan mereka hal-hal yang aneh dan nyeleneh. Dengan alasan ini yang ilmiah dan macam-macam, ilmiah dari sisi mana? Ilmiah dari sisi mana? Kalau ilmiah itu orang barat, filsafat, ya yang bisa dicerna akal, bisa dilihat itu ilmiah. Ini tidak benar. Kita beragama bukan main akal-akalan. Yang ilmiah itu yang sedang kebenarannya, sandar kebenarannya, qala Allah wa qala Rasul. Berarti paradigma ilmiah itu di, kalau di kalangan para akademisi itu, ya apa yang ilmiah kata orang-orang barat. Jadi beragama ngikut orang barat, orang-orang non-muslim. Ilmiah orang-orang filsafat. Nah, kalau mengilmiah filsafat gak perlu para rasul diutus. Ya, manusia punya akal. Nah, oleh karena itu para pemirsa rahimakumullah, berimanlah dengan kepasrahan kita. Ya, itu baru sempurna iman kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, sekarang jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan ya di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan. Halo. Halo Ustaz, mau tanya dari hamba lain Allah dari Sulawesi. Ah iya, silakan, setiap, Pak. Setiap salat tahajud itu, salat malam itu bisa kita baca al-ata halata dengan anu sajadah dengan al-insan, karena di samping kita untuk ya, mungkin sedikit pertanyaan bisa ditangkap dan tadi terputus, mohon maaf untuk Bapak yang berada di Sulawesi. Ya, mungkin bisa ditangkap Ustaz pertanyaan, silakan. Ya, Naam. Baik. Terima kasih kepada Bapak ya yang bertanya dari Sulawesi, barakallahu fiik. Ya, kalau tidak salah pertanyaan maksudnya, apakah boleh hanya dibaca di waktu salat malam, tahajud, sajdah dan juga al-insan, halata al-insan. Jawabannya boleh. Pada hakikatnya bacaan dalam Al-Qur'an, dalam salat itu yang mudah, yang bisa kita baca, yang kita hafal. Allah menyebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an tersebut. Nabi juga memerintahkan seorang mengajarkan sahabatnya tentang salat yang benar, faqra'u thumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Fatihah jelas itu rukun dalam salat. Adapun selainnya itu hal yang ya disunnahkan. Maka baca apa yang mudah dibaca. Tentunya akan lebih baik semakin panjang bacaannya, ya. Juga kalau kita berusaha untuk ya membaca ayat yang lain kita hafal, tentunya lebih baik. Nah, jadi tidak hanya membaca ya ayat itu-itu saja. Nanti kalau ya itu yang dibaca, ya sah solatnya. Tapi bagaimana dengan ayat yang lain? Yang di dalam solat kita adalah peluang untuk bisa mentadabbur, menghayati ya firman Allah dan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Jadi intinya boleh, ya, boleh membaca ayat apa saja dalam solat, solat fardu atau solat sunnah. Nah, demikian wallahu a'lam. Atas jawaban Al-Ustaz, demikian untuk Bapak yang bertanya di Sulawesi, mudah-mudahan jawaban sesuai apa yang diinginkan oleh penanya tadi. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada 3 pertanyaan senada, yaitu mengenai taubat, Ustaz. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana caranya dengan taubat dari dosa-dosa masa lalu yang hal itu baik berkaitan dengan makhluk maupun berkaitan dengan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika berkaitan dengan makhluk, misalkan dengan ghibah ataupun hutang, dan bagaimana tanda-tanda taubat kita itu diterima, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Semoga kita semua ya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dan bertaubat kepadanya. Permasalahan taubat ya, kalau antara kita dengan Allah sangat ringan, sangat mudah. Artinya apa? Ya, kita tinggalkan perbuatan tersebut, kita sesali, istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan. Ya. Karena rahmat Allah sangat luas. Ya. membuka pintu taubat di malam hari agar yang berdosa di siang hari bertaubat. Di siang hari dibuka yang agar bertaubat yang di malam hari sampai ya terbit matahari di belahan barat. Ya, seperti itu. Selama roh belum sampai pada kerongkongan, ya, maka pintu taubat terbuka. Ya, taubat an-nasuh. Jadi antara hamba dengan Allah itu sangat apa ya? Sangat mudah urusannya. Karena dalam hal ini karena rahmat Allah yang lebih utama. Jadi Allah Subhanahu wa taala lamma qada al-khalq kataba fi kitabin wa huwa 'indahu fawqa al-'arsy anna rahmati sabaqat ghadabi. Atau dalam riwayat anna rahmati ghalabat ghadabi. Tatkala telah mengqada memutuskan ya, apa yang akan terjadi di makhluk ini, kemudian menulis di dalam kitab dzikir di kitab, dalam kitab yang dia ada di sisi Allah di atas arsy. Apa yang ditulis tertulis dalam kitab tersebut? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih mendahului kemurkaan. Jadi begitu seorang hamba bertaubat, Allah akan menerima. Man taba taballahu alaihi. Makanya Allah Rasul menyebutkan, Allah mengajak kita, ya ladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukafirankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Orang beriman bertaubatlah kalian seluruhnya pada Allah taubatan nasuh, semoga Allah mengampuni ya kesalahan kalian dan masuk kalian ke dalam surga. Sangat mudah ya, tinggal kita tinggalkan perbuatan tersebut, sesali, bertekad untuk berbuat kebajikan. Naam, selesai, Allah akan menerima taubat seorang hamba ya. Fa in aghfiru dhunuba jami'a, begitu kata Allah ya. Mulia ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ya, menzalimi diri mereka, jangan berputus asa, sesungguhnya aku mengampuni, memaafkan seluruh dosa. Nah, adapun antara kita dengan sama manusia ini yang agak sulit, terlebih lagi kalau orang yang kita zalimi telah tiada. Maka selama dia itu masih hidup dan kita kenal, datangi dia, mohon maaf. Kalau pernah harta dia yang terambil, kembalikan haknya. Kalau pernah digibahi, sampaikan. Pernah saya menggunjing dan menggibahmu, ya mohon maaf saya. Sampai dia memaafkan. Kalau tidak akan berkasus sampai ke akhirat. Enggak selesai di dunia ya, berkasus di akhirat. Peradilan yang maha adil. Karena itu lembaran atau ya peradilan yang tidak bisa selesai di dunia kalau tidak ada penyelesaiannya. Sampai ke akhirat. Di akhirat ya hanya ceng apa amalan soleh ya, pahala dan dosa diberikan pahala orang yang ya yang menzolimi kepada yang terzolimi. Jika habis pahalanya ya, kejahatan orang yang dizolimi diberikan kepada yang menzolimi. Inilah yang orang yang bangkrut, sehingga jadi bangkrut habis semuanya. Naam, seperti itu. Jadi minta maaf pada dia. Kalau si anak itu meninggal, ya banyak berbuat atau berdoa untuk ampunannya. Kalaupun dia bersedekah untuk kebaikan diniatkan, tidak ada masalah. Berbuat baik, mudah-mudahan dengan seperti itu Allah bisa memaafkan dia, menyelesaikan. Oleh karena itu harus ya urusan sama manusia, selesaikan sama manusia. Allah tidak bisa menyelesaikannya. Karena itu hak yang wajib ditunaikan. Nah, sampai-sampai di akhirat kelak peradilan Allah yang Maha Adil. Ya, kambing yang bertanduk, menandu yang tidak bertanduk, itu akan diadili, dikisos. Sampai begitu, apalagi manusia. Nah, maka berhati-hati. Ya, begitu bertobat. Kemudian pertanda Allah menerima taubat itu, ya bahwasanya orang itu ditanamkan kecintaan dalam hatinya untuk berbuat kebajikan, termotivasi untuk berbuat kebajikan, dia semakin dekat pada Allah, semakin terlihat ya ketundukan dan kekhusyukan dalam kehidupan sehariannya. Ini pertanda diantara ya, tanda, indikator bahwa dia itu ya insyaallah orang yang jujur dalam taubatnya. Nah, demikian wallahu alam. Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, silakan di 0218236543. Ya, silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Dengan Abu Akira. di mana? Di Tangerang. Silahkan. Kan mau tanya, tadi sebelum pembahasan tentang alat ibadat harus nah, sementara ini kan respon dari mereka yang berakidah Asy'ariyah itu menyatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana gitu, menurut mereka. Nah, yang jadi pertanyaan saya, karena mereka mengadut mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i sendiri adakah dia pernah meriwayatkan bahwa Allah itu sebenarnya ada di mana-mana atau bagaimana, Ustaz? Baik. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Ya. Pertanyaannya yaitu pengikut orang-orang yang mengikuti akidah Asy'ariyah, Ahlul Kalam secara umum. Ya. Baik itu ya Jahmiyah atau Mu'tazilah dan lainnya mengatakan karena mereka mengingkari sifat ketinggian tadi. Nah, Allah itu kalau si Allah tinggi zatnya menurut mereka, kemudian istiwa 'alal 'arsy, ya, istawa di atas 'arsy. Menurut mereka berarti Allah itu diliputi 'arsy. Karena kalau jatuh 'arsy, ya Allah butuh pada 'arsy. Kalau jatuh 'arsy, berarti Allah akan jatuh. Kemudian Allah itu kata mereka, ya, tidak bertempat. Laisa lahu makan menurut mereka, tidak tempat. Ini adalah kalimat-kalimat mereka pada dasarnya tidak ada yang membawa sesuatu yang baru. Itu hanya warisan Ahlul Kalam dan filsafat. Ya. Kaum Asy'ariyah warisan mewarisi filsafat dan Ahlul Kalam itu dengan akal mereka. Jadi ngamin akal-akalan. Itu intinya. Tidak ada dalilnya. Main akal-akalan. Sampai mereka katakan istawa itu artinya bukan tinggi kata mereka. Karena istaula artinya berkuasa. Lalu kita katakan arus tidaklah sebelumnya. Sementara Allah beristiwa baru setelah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arus, kan begitu? Nah ini kan logika yang keliru. Baru Allah ciptakan langit dan bumi baru menguasai arus, begitu. Berarti selama ini arus itu menentang, membangkang pada Allah, enggak tunduk pada Allah, baru dikuasai, begitu. Nah, kemudian kata mereka, ya, macam-macam dalil-dalilnya, ya, ini semua yang akal-akalan. Pertama kita katakan bahwa, ya, kalau Allah ada di mana-mana, dan kita mengetahui dunia ini ada tempat yang baik, tempat yang jelek. Ada WC, ada tempat nak buang air kecil, dan macam-macam, bersabati Allah ada di sana juga, begitu, na'udzubillah. Tanya kemudian, kalau Allah ada di mana-mana, berarti juga Allah ada di perutnya, di rahim manusia, begitu. Karena di mana-mana. Ya, kan begitu. Kalau ada di mana-mana. Tapi, kalau Allah ada di mana-mana, kenapa Anda tidak berdoa, ya Allah minta ke kanan dan ke kiri dan ke belakang. Kan di mana-mana. Kenapa Anda berdoa, menghadap tangan, mengangkat tangan ke atas. Ada baja ke bawah tangannya, ya Allah, begitu. Di mana-mana. Ya Allah ke samping, ya Allah ke samping, begitu. Kan ada di mana-mana. Kenapa di waktu berdoa Anda mengangkat tangan? Kenapa? Tolong jawab ini. Baik. Kenapa Isra Mi'raj Anda peringati? Kenapa Rasulullah Mi'raj? Kenapa naik? Kalau di mana-mana enggak perlu Rasulullah naik, cukup di Mekah saja dah ada. Dapat perintah sholat. Kenapa juga peringat nuzulul Quran? Quran turun. Kenapa turun? Dari mana turunnya? Dari samping, kiri, kanan, dari belakang. Turun dari mana? Dari atas. Kan Allah yang menurunkan, memerintahkan. Di Lauhul Mahfudz kita sudah memerintahkan pada Jibril untuk turun. Nanti Jibril juga turun. Nah, jadi yang mengatakan Allah dari mana? Ini akidah yang ya bertentangan dengan fitrah. Ya, sebelum bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan fitrah dia mengingkari fitrahnya. Taib. Kalau katakan Allah tidak ada makan tempat, apa maksudnya? Kalau yang dimaksud tempat, ya, seperti manusia ada di atas sesuatu, kemudian dia diliputi sesuatu, ya, enggak benar seperti itu. Karena bila berkaitan dengan Allah, hanya satu sisi arah yang ada itu ketinggian, ya. Beda dengan manusia, ada 6 arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu manusia, makhluk. Tapi kalau berbicara tentang Allah hanya satu arah, itu tinggi, ketinggian. Karena 6 arah, penjuru arah itu hanya itu untuk manusia, makhluk. Kalau Allah hanya satu arah, itu tinggi. Nah, tinggi. Seperti itu. Jadi ini jelas akidah yang menyimpang, ya, dari akidah ahli sunnah. Itu bukan akidah. Dan adapun Imam Syafi'i, para pemirsa, ya, saya agak heran, apakah dia betul paham atau Imam Syafi'i atau hanya dusta untuk menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ya. Ini pertanyaan yang mungkin ya membuat saya tertawa dan begitu ya. Ini orangnya paham agama Imam Syafi'i atau tidak? Terus terang, Imam Syafi'i itu generasi tabi'in, atba'ut tabi'in. Lahir 150 waktu wafatnya Imam Abu Hanifah. Itu generasi terbaik. Enggak ada yang namanya qila wa qalan kalam-kalam seperti ahlul kalam filsafat zaman dia. Kendai telah muncul benih-benihnya. Akidah mereka, akidah Imam Abu Hanifah, akidah Imam Malik, akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seluruh Imam Ahli Sunnah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, semuanya, Imam Muzani, Rabi' bin Sulaiman dan semua murid Syafi'i, semuanya sepakat bahwa Allah fauqal arsy. Sepakat semuanya. Silakan dibaca kitab mereka. Ya. Ini akidah yang fitrah manusia. Ya. Imam Muzani dalam kitab Syarh Sunnah, murid senior Imam Syafi'i. Ya, pejuang mazhab beliau. Itu dijelaskan. Ya, silakan baca Syarh Sunnah Imam Al-Muzani dan imam yang lain. Jadi enggak ada sama sekali mereka akidah mereka ya ala aqidatis salah, akidah sahabat Nabi, akidah tabi'in. Ya. Sampai Imam Auza mengatakan kunna ya wal wattabi'una mutawafiruna ku anallaha fauqa arsyhi. Kami dan para tabi'in masih banyak mengatakan bahwa Allah berada di atas arasnya. Jadi Allah Maha tinggi zatnya. Perlu diketahui tentang masalah ketinggian Allah ini, ada 3 makna sifat ketinggian tadi. Makna yang pertama, tinggi zatnya. Zat Allah Maha tinggi. Yang kedua, tinggi apa itu al-qadar, kedudukannya. Yang ketiga makna tinggi itu uluwu al-qahar, yaitu penguasaan. Apa maksudnya? Kalau tentang zat Allah, Allah Maha tinggi zatnya. Zat Allah itu tinggi, di atas arasy, istawa ala arsy. Yang kedua, ketinggian kedudukan, yaitu sifat dan nama-namanya Maha tinggi dan Maha agung, keagungan. Yang ketiga, uluwul qahar, kekuasaan, bahwa semua makhluk ini tunduk pada kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa di atas mereka. Nah, kedua makna kekuasaan dan keagungan sifatnya itu tidak ada yang mengingkari. Yang terjadi pengingkaran di kalangan ahlul kalam itu uluwul dzat yang pertama ini. Itu yang mereka ingkari. Dan dalil dari Al-Quran dan hadis dan ijma' kemudian fitrah menjelaskan bahwa Allah Maha tinggi zatnya. Maka di antara sifat dzati yang berkaitan dengan sifat Allah adalah ketinggian. Ketinggian Allah. Sampai-sampai para ulama menulis kitab banyak seperti Imam Al-Dhahabi, Imam Syafi'i, ulama Syafi'i, Imam Al-Dhahabi menulis kitab Al-Ulu li'ayil Ghaffar. Imam Ibn Qudamah dari kalangan ulama Hanbali menulis Isbat Sifatil Ulu. Al-Imam Ibn Qayyim menulis kitab Ijtima' Juyushul Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilati wal Jahmiyah. Sepakat para ulama juyus, bala tentara Islam, yaitu para ulama ya dari dahulu sampai zaman beliau, yaitu memerangi orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah dan Mu'attilah, karena mereka mengingkari sifat seperti itu. Dan banyak sekali. Ya. Jadi intinya Imam Syafi'i sesuai dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, suatu hal yang sangat ya merusak nama baik Imam Syafi'i, pencemaran nama baik Imam Syafi'i tatkala ada orang yang menisbatkan diri dalam masalah fikih kepada beliau tapi akidahnya enggak mau diikuti. Ini hal yang bahkan ya ini Abu Hasan Asy'ari sendiri, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang banyak menisbatkan diri kepadanya, akidahnya adalah akidah Imam Syafi'i, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itulah. Jadi tidak ada sama sekali Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Beliau hanya mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Naam, demikian. Semoga bermanfaat. Dan kita berharap, mohon kepada Allah, semoga kita ini jujur dalam berakidah dan beragama. Kalau betul mengikuti imam, ya ikuti semua. Jangan ikuti separuh, tinggalkan separuh. Ikuti akidahnya, ikuti cara berpikirnya, cara ibadahnya. Ya, ini baru pengikut yang setia. Tapi mengambil sesuai dengan selera kita, meninggalkan gak sesuai dengan akidah dan selera kita, nah ini namanya talawun. Apa itu talawun? Yaitu orang yang berbolak-balik, tidak ada ketetapan dalam beragama, warna-warni agamanya. Ya, semoga Allah menjadikan kita orang yang teguh di dalam beragama, istiqomah di atas agamanya, di atas akidah yang benar, sampai ya ajal menjemput kita. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.